بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ابن قدام المقدسي رحمه الله حسد itu penyebabnya adalah karena adawah, permusuhan. Dan juga takabur. Merasa tinggi. Atau sombong. Dan juga al-ujub. Seperti yang sudah disebutkan. Definisi ujub. Wahuburiyasyah. Senang ditokohkan. Wa khabthun nafsi juga sebabnya karena jelek perangai jiwanya. Wa bakhluha atau karena memang jelek jiwanya dan juga bakhil di dalam jiwanya. Yang kata beliau wa asyadduha al-adawah. Yang paling dahsyatnya dari sebab-sebab hasad jenis yang pertama ini adalah al-adawah wal-baghdha. Adanya permusuhan dan juga kemarahan. Kenapa demikian? Fa'inna man adzah insanun bisababin minal asbab wa khalafahu fi ghardihi wa abghadahu qalbuhu wa rasikha fi nafsihi al-haqad. Karena ketika ada orang yang mengganggu dia, menyakiti dia dengan satu sebab dari sebab-sebab, ya bisa karena mungkin dihina atau juga direndahkan. Nah, diganggu, disakiti, sehingga menyakiti hatinya. Menyelisihi akan tujuannya sehingga marah, adanya kemarahan di dalam hati dia sehingga bercokol di jiwanya rasa dendam. Nah, akibat tadinya al-adawah. Wal-haqdu yaqtadi tashaffi wal-intiqam. Maka ketika dia dendam, menuntut adanya apa? Pembalasan. Tashaffi wal intiqam, ingin membalas, ya, serupa dengan apa yang diperlakukan dirinya atau terhadap dirinya. Nah, atau bahkan lebih keji, na'udzubillah. Wa mahma asaba aduwahu minal bala farah bidzalik. Maka ketika musuhnya, lawannya itu terkena musibah dari bencana-bencana, senang dia. Ini kalau orang yang sudah bermusuhan seperti itu. Nah, sehingga ya sakit hati itu mengerikan. Apalagi ketika berkumpul, masing-masing sakit hati sama si pula berkumpul jadi kekuatan. Nah, kekuatan emosional. Amarah, sama-sama marah, sama-sama benci, sama-sama tidak suka. Karena masing-masing merasa disakiti. Ngeri. Kalau sudah seperti ini, akan terjadinya fitnah yang besar. Kalau sudah berkumpul orang-orang yang sakit sama-sama menyerang orang yang dia anggap harus dibalas. Maka ketika lawannya mendapatkan kesusahan, mendapatkan bala musibah, wah senang sekali. Wa dhannahu mukafa'atan min Allah ta'ala lah. Dia sangka itu adalah sebagai apa? Sebagai kecukupan dari Allah. Artinya Allah yang itu dibalas sama Allah. Disangkanya Allah memenuhi keinginan dia, terbalas ketika terkena musibah. Wa mahma asabathu ni'matan sa'ahudzal. Maka ketika dia mendapatkan musuhnya tersebut, lawannya tadi mendapatkan nikmat, sa'ahudzalik, dia berburuk sangka. Wal hasad yalzam bagh wal adawa wala yufarikuhuma wa inna maghayat tashaffi alla yabghi wa yakrahu dhalika min nafsihi wa ammal an yabghudha insanan fastawa indahu masiratahu wa masaatah fa hadha ghairu mumkin. Maka hasad mesti di sana adanya kemurkaan dan permusuhan, itu mesti. Dan tidak akan bisa terpisah antara murka dan marah dan hasad, enggak bisa terpisah. Pasti. Asbabnya dia melakukan hasad karenanya adanya marah atau adawa permusuhan. Kalau enggak, buat apa? Dia hasad. Itu pasti. Kata Ibnu Qudamah tidak akan terpisah. Wa inna ma ghayatu tashaffi alla yabghi. Wa an yakraha dhalika min nafsih. Puncak-puncaknya. Dia ingin membalas. Dan dia tidak suka hal itu terjadi pada dirinya. Adapun kalau murka kepada seseorang, maka sama di sisi dia. Senang dan jeleknya. Dan ini gak mungkin. Ya gak mungkin. Kalau dia sama berbuat kejelekan pada dirinya sendiri, iya, pasti dia pingin seseorang musuhnya itu, iya, mendapatkan kesulitan-kesulitan. Ini al-adawah dan juga kemurkaan. Pasti terus berkobar api kemarahan di dalam hatinya. Sehingga pasti dia akan melakukan perbuatan hasad. Wa amal kibar. Adapun kibar, dia sombong. Wa huwa an yusiba ba'da nadharaih malan aw wilayah, yaitu ketika menimpa sebagian lawannya atau tandingannya, baik dari sisi harta maupun kekuasaan. Wa yakhafu an yatakabbar alai wala yutiku takabbaruhu, dan dia khawatir akan jadi besar, lebih tinggi dibanding dirinya. Dan dia tidak mampu untuk menjadi besar. Wa an yakuna man asaba dzalika duna, tertimpa adanya kiber itu kepada orang yang di bawahnya. Kalau sama-sama besar enggak mungkin. Iya. Kalau dia lawan dengan orang yang lebih tinggi, enggak mungkin. Pasti dia berani merasa sombong kepada orang yang di bawahnya. Nah. Atau dia merasa apa? Merasa tinggi. Merasa tinggi padahal dirinya tidak mempunyai ketinggian itu. Nah, bisa terjadi pada orang yang memang mempunyai kelebihan lebih hartanya atau yang lainnya, sehingga dia merasa angkuh, sombong, merendahkan yang lainnya, atau masalah wilayah kekuasaannya. Nah, atau dia merasa lebih tinggi ilmunya. Itu juga terjadi. Bukan hanya terjadi pada harta dan kekuasaan. Tapi biasanya memang dari sisi ketika orang banyak harta atau kekuasaannya, dia terjatuh kepada perbuatan kiber ini atau sombong, angkuh kepada orang yang di bawahnya. Wala yahtamil tarafu alaihi aw musawah. Karena orang yang di bawah itu enggak mungkin akan bisa tinggi atau menyamainya. Wa kana hasadul kufari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qariban min dzalik. Dan hasadnya orang-orang yang kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kurang lebih seperti itu. Artinya kiber itu bisa terjadi dari orang yang besar kepada yang bawah, atau juga orang yang di bawah iri hasad kepada yang di atas. Dari sisi harta, wilayah kekuasaan, kedua atau ilmu. Masalah ilmu. Artinya tadi seperti yang sudah disebutkan, dia enggak punya ilmu sebenarnya. Tapi merasa dia punya lebih. Kemudian dia melihat yang di atas, dia hasad. Dia hasad. Seperti sifat orang munafik ketika ada orang-orang mukmin yang berinfak, yang memang dia berusaha dengan usahanya, kecukupan hartanya, kelebihan hartanya, ya infak cuma segitu. Begitu. Meremehkan. Iya. Yeah. Nah, ada yang dia berusaha infak karena memang dia memang pas-pasan seperti itu. Buat apa infak seperti sedikit seperti itu? Begitu orang-orang munafik. Nah, meremehkan dan karena adanya hasad pada dirinya. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. Itu qaf ya. Dan mereka mengatakan seandainya Al-Quran itu tidak turun kepada seseorang dari dua negeri ini yang besar. Ala fi haqqil mu'min. Allah berfirman tentang haknya orang beriman. Aha'ula'i mannallahu alaihim min bainina. Apakah mereka-mereka itu yang diberikan anugerah? Ya, dibandingkan kami. Wa qala fi ayatin ukhra, berkata di dalam ayat yang lainnya, ma antum illa basyarun mithluna. Ini orang-orang kafir, Allah menceritakan tentang ucapan-ucapan orang kafir yang dia hasad kepada nabi kita. Ya, tidaklah kalian itu kecuali hanya seorang manusia seperti kami. Wa qala wa la in ata'tum basharan mithlakum innakum idzan lakhasirun. Kalau jika kalian memberikan kalian taat kepada seorang manusia seperti kalian, sungguhnya kalian katanya menjadi orang yang rugi, sungguh orang yang merugi. Wa ajabu wa anfau min an yafuza bi rutbati risalah bashar mithluhum fahasaduhum. Maka mereka ujub dan menolak untuk mendapatkan keberuntungan atau pemberian Allah risalah kepada Nabi kita dengan menyangka bahwasannya sama dia adalah sama seperti manusia seperti mereka sehingga mereka hasad. Nah, ini di antara sebab yang beliau sebutkan. Nah, yang paling terbesarnya adalah karena adanya permusuhan. Itu mesti. Iblis demikian memusuhi Adam. Demikian pula orang-orang yang dia benci kepada ahlu tauhid. Nah, dari kalangan siapapun, dari ahlu bid'ah atau yang lainnya, hasad karena adanya permusuhan dan juga adanya al-kibr. Nah, dan semua seperti itu. Ya, adanya orang-orang yang sakit hati, kemudian dia hasad karena awalnya dari adanya permusuhan dan juga adanya kibr pada dirinya. Dan nanti kita akan lanjutkan sebab-sebab yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal barakallahu.